Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Rizka dari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya, ada yang ingin saya tanyakan. Kata orang tua, kita tidak boleh menjahit, memotong rambut dan kuku pada waktu malam hari, katanya Pak Mali. Apakah benar itu semua, Buya? Jawabannya adalah, Anda mau nyangkul malam hari juga boleh. Cari kayu malam hari juga boleh. Kalaupun ada ketidakbolehan, bukan karena hukum syarak yang zatnya, akan tapi karena bahaya. Misalnya, lampunya kurang terang, jangan jahit. Nanti yang ketusuk jarimu. Jadi nggak ada larangan ya, boleh jahit di malam hari. Boleh nyapu di malam hari. Cuman kalau nyapu malam hari, nanti kamu dimarahi sama suamimu. Nggak bersih besoknya. Karena kena remang-remang. Jadi enggak ada larangan ya, Anda boleh menjahit malam hari, Anda boleh apa namanya? Itu kan keyakinan di masyarakat kita itu aneh-aneh memang sih. Oh, yang mau suaminya berangkat besok pagi, jahit malam hari enggak boleh. Terus gimana? Terus pakai celana bolong. Anda ini aneh-aneh aja. Ya jahit langsung besok dipakai suaminya. Enggak apa-apa malam hari, enggak ada haram. Kalaupun ada ketidakbolehan karena hal yang membahayakan. Cari kayu kok malam hari, nanti kena ular. Bukan karena cari ayo malam hari gak boleh, gak ada boleh. Wong tempatnya terang, ambil terang, ambil potong, selesai. Gak apa-apa, boleh. Cukup. Ada yang keyakinan begitu? Angkat tangan. Dimohonkan ampun kepada Allah. Jangan punya keyakinan yang aneh-aneh. Wallahu a'lam bishawab.